Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwan fi din ma'ashir al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala adalah karamatul awliya, karamah-karamah para wali. Bahasa Indonesia-nya keramat ya. Keramat, tetap karamah ya. Kita telah berbicara, kata Syekh, tentang ayatul anbiya, tanda-tanda kenabian dari berbagai mukjizat, serta perbedaan antara mukjizat dengan praktek-praktek perdukunan dan praktek-praktek sihir. Nah, dan kita akan berbicara insyaallah tentang karamat al-awliya, karamat karamah-karamah para wali, karena punya keterkaitan yang sangat kuat dengan ayatul anbiya, dengan mukjizat-mukjizat para nabi. Dan kita akan menjelaskan perbedaan antara karamatul awliya, karamah-karamah para wali, dengan praktek-praktek sihir dan perdukunan. Fanaqul, maka kita katakan bahwa awliyaullahi azza wa jalla humul mu'minun al-muttaqun. Para wali Allah adalah, kalau bertanya siapakah wali itu, maka wali adalah al-mu'minun al-muttaqun. Kaum mu'minin, orang-orang yang bertakwa, merekalah wali-wali Allah. Sebagaimana juga sudah sering kita singgung dalam pembahasan kitab-kitab sebelumnya, Usulus Sittah dan yang lainnya, bahwa yang namanya seorang wali itu tidak ada ciri khusus, seperti misalnya dia harus pakai imamah sebesar ban Vespa misal, atau dia memiliki ciri khusus pada gamisnya, atau dia orang-orang yang harus kurus kering karena jarang makan, rambutnya kusut, kakinya berdebu, mukanya pucat pasi, dan berbagai tanda-tanda yang lainnya. Atau mereka adalah seorang yang di kuburannya, jika dia orangnya sudah meninggal, itu dibangun bangunan yang besar. Nah, seperti ada kubah padanya. Nah, seperti kubah yang besar pada kuburan Khomeini yang menyerupai atau mirip dengan Ka'bah. Mirip dengan Ka'bah. Dan ada foto bareng dengan santai di sana. Sa'id Aqil Siraj pernah punya foto di sana, di depan kuburannya Khomeini. Ikhwan fi din azakumullah, maka kita katakan bahwa al-awliya adalah al-mu'minun al-muttaqun, kaum mu'minin yang bertakwa. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana Allah katakan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tiada rasa takut kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang beriman dan bertakwa. Ini fadilah yang akan didapatkan oleh awliyaullah, bi annahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan ditimpa rasa takut dan tidak pula mereka bersedih hati. Fa kullu mu'minin taqi, setiap mukmin yang bertakwa, fa huwa waliyyun lillah, maka dia adalah wali Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kadar iman dan takwanya. Berarti Kewalian itu pun bertingkat-tingkat. Kewalian bertingkat-tingkat. Sebagaimana bertingkatnya pula keimanan dan takwa pada setiap pribadi kita. Sah lala? Sahih. Nah, setiap kita masing-masingnya iman itu bertingkat-tingkat dan takwanya pun bertingkat-tingkat. Nah, kalau Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya saja orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, na'am zadatuhum imana, iman mereka bertambah. Maka bisa kita tinjau dalam sekian banyak orang yang hadir di majelis ini, bisa kita timbang masing-masing pribadi kita ketika disebut nama Allah Azza wa Jal, ketika dibacakan Al-Quran, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Anggaplah misalnya ayat-ayat yang menyebutkan tentang jannah, ayat-ayat yang menceritakan tentang sifat-sifat neraka dan adab-adabnya. Masing-masing kita berbeda. Ada orang yang tergetar, muncul rasa takut dalam jiwanya, untuk kemudian muncul suatu tekad yang besar untuk bisa meraih jannah dan Allah selamatkan dia dari adab dengan usaha melakukan amal. Tapi ada orang yang ketika dibacakan ayat-ayat tentang azab, cengengesan, ya, sebagian kaum muslimin, atau bahkan lebih parah dari itu. Nah, sebagian ada orang kaum muslimin yang mereka mengaku muslim. Nah, barakallahu fikum, punya lagu-lagu khusus selawatan yang dilagukan dengan cara joget koplo, apa istilahnya? Nah, joget koplo, tapi solawat. Nah, fabarakallahu fikum menjadikan solawat yang mereka katanya mengagungkan dan memuliakan Rasul, nah, tapi didendangkan dengan joget koplo, waliyadzubillah. Ini memang iman sangat nampak. Iman itu sangat nampak. Tinggi rendahnya, turun naiknya, wahakadah. Maka demikian pula kewalian itu bertingkat pada seorang hamba sesuai dengan kadar iman dan takwanya. Dan terkadang Allah Azza wa Jalla menampakkan melalui wali-walinya ini dari perkara-perkara yang di luar kebiasaan atau kemampuan keumuman orang. Nah, misalnya, misal ini, tapi jangan dipraktekkan. Dia sedang jalan-jalan sore, menikmati senja dengan angin sepoi-sepoi, sambil mendengarkan taklim pakai earphone. Jalan-jalan dengan santai sambil makan kacang, ya. Tapi di rel kereta api. Nah, ini saya katakan jangan dipraktekkan. Apalagi kalau memang jam keberangkatan kereta padat. Kecuali tahu bahwa memang sehari itu tidak ada jadwal kereta kecuali di atas jam 8 malam. Dia tidak tahu, tidak dengar. Asyik ini dengerin ceramahnya Ustaz Abu Ja'far. Nah, misal ini. Asyik, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, akhirnya kereta datang dari belakang. Nah, kereta datang. Tiba-tiba Allah takdir kan ada orang yang ngasih isyarat ini. Akhirnya sudah dekat. Nah, tapi enggak ada kesempatan untuk menghindar. Akhirnya dia pasang badan, kereta berhenti. Nah, subhanallah, ya. Luar biasa ini karomah ini. Nah, karomah ini. Wa hiya ma yusamma bil karamat. Ini enggak biasa itu yang seperti ini. Nah, berat loh kereta untuk 10 gerbong ditahan itu berat. Nah, tapi itu anggaplah contoh-contoh yang lain yang mungkin biar kadang antum jumpai, tapi ana kok ngepasnya yang muncul di benaknya contohnya seperti ini aja. Maka fal karamah, yang namanya karamah adalah amrun khariqun lil 'adah, satu perkara yang di luar kebiasaan. Nah, di luar kebiasaan, kemampuan keumuman orang. Nah, barakallahu fikum, seorang yang misalnya Allah takdirkan dia ketika berlayar perahunya karam atau kapalnya karam. Nah, dia belajar renang tapi baru dua kali pertemuan. Tapi subhanallah, ketika dia tenggelam, dia bisa menempuh perjalanan dengan sedikit bekal latihan renangnya. Subhanallah, ini jarak perjalanan untuk sampai ke tepi 7 jam. 7 jam. Tidak pakai pelampung ini. Nah, pas pembahasan terakhir tentang bagaimana caranya memunculkan kepala di atas air. Ya. Terus santai gitu. Hingga terbawa arus. Nah, itu bagian dari gambaran-gambaran tentang karomah. Sesuatu yang tidak umum. Dalam batas kemampuan orang, dalam kondisi ombak dan gelombang begitu besar, angin kencang juga menerpa. Sehingga al-karamah adalah amrun khariqun lil 'adah, yujrihi Allahu ala yadi ba'dhi salihin, yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan pada sebagian hamba-hamba yang saleh dari pengikut para rasul. Tujuannya apa? Ikraman minallahi lahu, bisa dalam bentuk pemuliaan Allah kepada dia, atau na'am bi barakati ittiba'ihi lirrusul, karena keberkahan ittiba' dia kepada rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaysa kullu waliyyin tahsulu lahu karamah. Namun yang harus antum fahami adalah, dan ini digarisbawahi, diingat dengan baik, tidaklah setiap orang wali, yakni setiap orang yang beriman dan bertakwa, itu akan muncul pada dirinya karamah. Tidak setiap orang yang dikatakan wali, karamah terjadi kepada dia. Tapi hanya terjadi pada sebagian orang. Imma, bisa jadi litaqwiyati imanihi, untuk menguatkan imannya, atau karena alasan yang pertama tadi kita sebutkan, ikraman minallahi lahu, pemuliaan Allah kepada dia dengan keberkahan ittiba'nya kepada rasul, atau lihajatihi, karena dia sangat butuh kepada pertolongan Allah azza wajal, seperti tadi tenggelam atau akan ketabrak kereta. Au li iqamati hujjatihi ala khasmihi al mu'arid fil haq, atau menegakkan hujjah kepada lawannya, kepada seterunya. Nah, ini dari tujuan-tujuan Allah azza wa jalla memberikan karamah kepada hamba-hambanya. Dan al-awliya, para wali yang tidak nampak pada mereka karamah, la yadullu ala nafsihim, juga tidaklah menunjukkan tentang kekurangan mereka. Oh, berarti ini ada dua orang. Kita tidaklah menjadikan karamah itu sebagai dasar untuk menetapkan tentang kemuliaan orang ini di sisi Allah. Karena tidaklah seorang yang Allah berikan karamah kepada dia menunjukkan dia lebih tinggi, dan tidak pula menunjukkan seorang yang tidak Allah perjalankan padanya karamah menunjukkan tentang rendahnya kedudukan dia. Bisa difahami? Nah. Kata Syekh, kama annal ladina waqa'at lahumul karamah, sebagaimana orang-orang yang terjadi kepada mereka karamah, la yadullu ala annahum afdalu min ghairihim, tidak pula menunjukkan bahwa dia lebih afdal daripada yang lainnya. Dan karamatul awliya, karamah-karamah para wali, haqqun, adalah perkara yang hak berdasarkan ijma' a'immatul islami was sunnah, para a'immah, para tokoh-tokoh Islam dan sunnah. Dan telah ditunjukkan pula oleh Al-Quranul Karim dan sunnah yang sahihah. Al-Quran menunjukkan tentang adanya karamatul awliya, dan juga sunnah menceritakan tentang karamatu al-awliya. Yang mengingkarinya adalah ahlul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah wal Jahmiyah dan orang-orang yang mengikuti mereka. Wahada ingkarun, dan ini sesungguhnya pengingkaran terhadap apa yang sabit dari Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Apa saja contohnya? Di antara contoh yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah kisatu ashabil kahfi, kisah ashabul kahfi yang mereka tertidur di dalam gua selama berapa tahun? 309 tahun. Nah, ini karamah ya akhi. Nah, orang biasa tidur, na'am barakallahu fikum, 3 jam 9 menit. Orang tidur 3 hari 9 jam itu juga agak jarang. Apalagi 39 hari. Lah ini 309 tahun tidur terus. Tidur, tak bangun-bangun. Namanya orang tidur, ya enggak sarapan, enggak gahwah, enggak. Nah, enggak ada itu. Namanya orang tidur, kalau dia makan berarti enggak tidur dia. Subhanallah. Naam, tidur dalam jangka waktu 309 tahun, tetapi sebagaimana layaknya tidur, Allah Azza wa Jalla menjadikan mereka berbolak-balik sehingga darah itu tidak menumpuk pada satu sisi badannya. Nah, luar biasa. Tapi mereka tidur dalam jangka 309 tahun. Sebagaimana juga tidurnya Uzair selama 100 tahun. Nah, wa qissatu Maryam, dan kisah Maryam ini juga termasuk dari karamah. Nah, tatkala beliau di setiap kali dijumpai oleh Nabi Zakaria alaihi salam, wajada indaha ta'ama, mendapati di sisinya ada makanan. Makanan dari langit. Nah, dan itu karamah. Karena Maryam bukan seorang nabi. Kalau nabi namanya apa? Mu'jizat. Tapi Maryam bukan seorang nabi, karena Allah Azza wa Jal tidak pernah mengutus seorang nabi dari kaum wanita. Nah, apalagi yang lainnya yang dicontohkan di dalam Al-Quran? Ashabul Ukhdud. Di mana itu? Ya. Apa lagi? Isra Mi'raj. Ini bagian dari mukjizat. Naam, Khadir fihi khilaf. Terjadi khilaf di kalangan para ulama di apakah dia seorang nabi ataukah orang saleh. Walhasil barakallahu fikum, dari beberapa contoh yang disebutkan, na'am tadulluna ala annal karamata haqqun, menunjukkan kepada kita bahwa karamah itu sesuatu yang sabit ditunjukkan oleh Al-Quran. Wa fi sunnati sahihah, dalam sunnah yang sahihah, mithal nuzul al-malaikah kahayati dhullah fiha amsalus suruj, turunnya para malaikat, ya, turunnya para malaikat seperti sebuah bayangan dan dia berwarna-warni, muncul cahaya karena mereka mendengarkan bacaan Al-Qur'an Usaid bin Hudair. Nah, para malaikat turun saking senangnya mendengarkan bacaan sahabat Usaid bin Hudair radhiyallahu taala anhu. Nah, wa salam al-malaika ala Imran ibn Husain, dan salamnya malaikat kepada Imran ibn Husain, dan karamah-karamah yang lainnya seperti disebutkan di dalam hadis, anna rajulan zara akhallahu fi qaryatin, tentang seseorang Bani Israel, dia menziarahi temannya di satu desa. Fa arsalallahu ala madrajatihi malakan, maka Allah mengutus seorang malaikat untuk menaungi dia selama perjalanannya dalam mengarungi atau melintasi padang pasir yang panas. Nah, maka ketika malaikat tersebut datang menjumpainya, qala aina turidu, hendak kemana engkau pergi? Qala uridu akhalli fi hadhihi alqaryah, aku ingin menziarahi temanku di desa ini. Naam, qala fahal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi, adakah rasa hutang budi yang hendak kamu balaskan kepada dia sehingga kau harus pergi ke sana menziarahi dia? Qala la, ghaira anni uhibbuhu fillah, selain daripada karena aku cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala. Qala fa inni rasulullah ilaika, aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepadamu, bi anna Allah qad ahabbaka, untuk menyampaikan berita kepadamu bahwa Allah telah mencintai engkau, kama ahbabtahu fihi, sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Ini bagian dari karamah, bagian dari karamah. Contoh yang lainnya adalah kisah pemuda yang diajari oleh tukang sihir yang kemudian dia belajar kepada seorang pendeta, ya. Nah, setelah ketahuan dia belajar tauhid, naam, mendakwakan tauhid, maka dia dibawa ke puncak gunung dengan pasukan yang besar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah cukupkanlah aku dari mereka dengan apa yang engkau kehendaki ya Allah. Allah jadikan bergoncang itu gunung dan mereka semua terjatuh, dan dia pulang sendirian menghadap kepada raja. Dibawa kembali ke tengah lautan. Kalau sudah di tengah lautan, suruh dilemparkan, ternyata kapalnya bergoncang dan menyebabkan mereka pun terlempar, pulang lagi sendirian. Wahakadha. Sampai akhirnya dia karena sang raja ini benar-benar ingin membunuhnya, maka dia menawarkan, kalau kamu ingin membunuhku, ambillah anak panah yang ada di panahku ini, kemudian bidiklah pelipisku dan ucapkan ketika akan melepaskan anak panah itu, bismillahi wa rabbil gulam, dengan nama Allah Rabnya si pemuda. Dia pun melepaskan panahnya mengenai pelipisnya, dan dia pun meninggal, seluruh manusia yang menyaksikannya, karena kesepakatannya suruh dikumpulkan fi sa'idin wahid, di tanah lapang yang luas, nah, di satu tempat agar mereka menyaksikannya. Maka mereka pun masuk ke dalam al-Islam. Wa hadhihi minal karamah, dan ini pula termasuk bagian dari karamah. Ada karamah yang lain? Hah? Siapa? Aina'am, barakallahu fikum. Sebagaimana pula Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Naam, beliau berada di Madinah, beliau mengetahui kondisi pasukan yang sedang berada di medan tempur. Wa man arada al-ittila' ala hadhihi al-mas'alah, siapa ingin melihat permasalahan ini? Falyuraji' kitab al-Furqan bain awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Perbedaan antara wali Allah dengan wali syaitan, karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Ikhwan fiddin ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, dan sungguh dalam pembahasan permasalahan karamatul awliya terjadi iltibas, terjadi kerancuan, terjadi percampuran pada sebagian manusia. Naam. Sebagian mengingkarinya dan menafikan secara keseluruhan, tidak mau meyakini tentang adanya karamah. Dan mereka adalah al-Jahmiyah wal-Mu'tazilah wa man tabi'ahum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Lah sebagian kelompok yang lain ghulu dalam menetapkan adanya karamah, yaitu mereka-mereka orang-orang awam yang tertipu oleh para ulama-ulama dhalal. Maka mereka menetapkan adanya karamah, tetapi penetapan karamah itu lil fajarah wal fusaq, pada orang-orang fajir, pada orang-orang yang durhaka, orang-orang fasik, yang mereka bukan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka adalah auliya'us syaitan. Dan mereka bersandar di dalam menetapkan adanya karamah tersebut kepada hikayat-hikayat yang makdzubah, hikayat cerita-cerita dusta dahulu. Ya. siapa namanya yang dikatakan bersalaman dengan Rasulullah di kuburnya? Diklaim oleh orang-orang tablighi, nah, dan sering mereka, nah, mereka menganggap bahwasanya tokoh ini bersalaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah mengeluarkan tangannya dari kuburnya bersalaman. Wal manamat, dan juga mimpi-mimpi. Naam, cerita-cerita mimpi diceritakan. Naam. Anu loh. Itu pernah mimpi melihat ada semua cahaya di kuburan ini. Sudah ada gambar, anak kasih contoh ini. Dan berbagai macam khawariq syaitaniyah. Maka mereka pun kemudian mendakwa atau mengklaim adanya karamah bagi para tukang sihir, para dajjal dari masyayikh at-turuq as-sufiyah kepada atau bagi masyayikh dari tarekat-tarekat sufiyah dan ahli-ahli khurafat, sampai karena menganggap berbagai macam, tentunya disertai dengan bumbu-bumbu penyedap dengan merek dusta, akhirnya mereka pun abaduhum min dunillah, mereka menyembahnya dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Kemudian mereka membangun bangunan di atas kuburannya dengan sangkaan bahwa mereka itu adalah para wali. Dan mereka meminta pertolongan, istighatsah kepada orang-orang yang mereka anggap wali tersebut. Wasammauhum al-aqtab. Mereka namakan dengan aqtab, jamak dari kutub. Wal aghwas, jamak dari ghaus. Bisa babi tilka al-karamat al-mazu'umah, disebabkan oleh keramat, ya apa namanya, karamah yang diklaim tersebut dan berbagai hikayat-hikayat atau cerita-cerita dusta. Kita loh setiap keluar itu kita yakin bahwa kita ini khurud fi sabilillah. Terus di mana keluarga? Tawakal kepada Allah. Tidak pernah seorang yang keluar itu Allah sia-siakan keluarganya. Allah kirim. Ini bahasa-bahasa ini kalau di daerah Papua, Allah kirim itu biasa. Maksudnya Allah kirim rezeki untuk keluarganya. Nah, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian in tansurullah yansurkum, kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Barakallahu fikum. Sehingga ini berbagai macam khurafat-khurafat yang mereka gunakan, akhirnya sebagian orang-orang jahil terpedaya dan tertipu dengan cerita hikayat-hikayat yang dusta. Naam. Sebagaimana pula mereka memang tidak dibangun di atas hujjah. Ada ikhwah di sini, siapa yang sempat cerita ke anak untuk menimbang bahwa ajaran tabligh itu benar. Dia dahulu sudah pernah ketika khuruj di Malaysia, dia naik di atas loteng yang paling tinggi, di atas bangunan yang paling tinggi, kemudian dia berteriak di sana dan menyatakan, ya Allah, kalau memang ajaran tabligh ini salah, maka jangan kau biarkan aku di jamaah tabligh ini dan jadikan dakwah ini berhenti. Tapi buktinya sampai sekarang terus berjalan dan saya masih tetap sebagai tabligh. Ketika ke Bali, saya juga naik lagi di atas loteng paling tinggi, saya katakan doa yang sama kepada Allah, ternyata dakwah ini masih terus berjalan. Berarti tabligh itu ajaran yang benar. Nah, enak kan? Ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum. Dan sungguh klaim karamah itu sebagai sebuah jalan untuk menjadikan seorang yang diklaim adanya karamat padanya untuk diibadahi. Nah, untuk diibadahi. Karena mereka tidak bisa membedakan antara karamat dengan perbuatan-perbuatan sihir, perdukunan, dan tipu daya-tipu daya syaitan, sehingga perlu untuk dibahas, perlu untuk diketahui apa perbedaan antara karamatul awliya, keramat atau karamah-karamah para wali, dan praktek-praktek sihir dan perdukunan serta klaim-klaim para dajjal. Di antara perbedaannya adalah, satu, bahwa karamatul awliya, karamah para wali, sebabnya adalah takwa dan amal saleh. Sebabnya adalah takwa dan amal saleh. Sementara lawannya, sebabnya adalah kekufuran, kefasikan, dan dosa. Si fulan lo luar biasa, bisa makan beling, bercampur paku, ya, menjadi apa namanya, kayak sambal jolo-jolo. Tahu sambal jolo-jolo? Sambal asli Ambon, khas Ambon. Dia enak saja. Jadi seakan-akan biasanya kalau colo-colo itu campuran tomat, terus bawang merah sama cabai. Ini apa namanya, beling, paku, campur dengan apa lagi? Satu, tambahkan satu, silet, terus kasih kecap. Nah, ini seperti ini, barakallahu fikum. Imma praktek sihir, dan itu adalah bantuan dari syaitan, disebabkan oleh kefasikan, kefajiran, dan kedekatannya bersama syaitan. Yakin itu? Yakin. Maka untuk melihat apakah yang seperti ini karamah ataukah itu adalah praktek sihir, perdukunan, dan bantuan syaitan. Kemudian yang kedua, anna karamatil awliya, bahwa karamah para wali, yusta'anu biha alal birri wa taqwa au ala umurin mubaha, bisa diminta dijadikan sebagai perantara untuk kebaikan dan takwa atau perkara-perkara mubah. Nah, adapun dari praktek para dajjal itu untuk perkara-perkara haram, syirik, membunuh, dan kekufuran. Wa minha, diantara contoh, diantara perbedaan yang lainnya adalah anna karamatil awliya, karamah para wali, taqwa bidzikrillah wa tauhidih, akan menguat. Karamah itu akan menguat dengan zikir kepada Allah dan tauhid. Sementara praktek sihir, perdukunan itu akan melemah ketika zikir, membaca Al-Quran. Ada bacaan Quran dari ahli tauhid. Makanya kalau antum lihat, biasanya ana dulu pernah menjumpai ketika masih kecil, ada acara-acara semacam apa, sulap, ya, atau yang semisal dengan itu. Itu biasanya diumumkan, tolong yang sesama, apa istilahnya? Hah? Nah, sesama yang berilmu jangan saling mengganggu. Iya gitu. Sesama biskota jangan saling mendahului. Nah, karena ya itu tadi, dia akan melemah. Dia akan melemah jika itu praktek sihir dan perdukunan. Dan biasanya yang mereka takutkan juga adalah dari yang sesama aliran, tapi jinnya lebih banyak, jinnya lebih kuat. Fatabayyana bihadza, maka nampak jelas dengan ini, anna karamatil awliya, bahwa karamat para wali, na'am barakallahu fikum, itu memiliki perbedaan dengan praktek-praktek dukun dan sihir dan perdukunan. Walhasil, kesimpulan akhir dalam pembahasan ini, manusia dalam permasalahan karamah terbagi tiga. Satu, yang bersikap gulu di dalam menafikan sehingga mereka mengingkarinya. Dua, gulu di dalam menetapkan sehingga mereka meyakini praktek sihir, perdukunan dan amalan syaitan bagian dari karamah. Dan yang ketiga adalah ahlus sunnati wal jamaah, yang mereka tawassut berada dalam pertengahan, naam di dalam menetapkan dan mengingkari perkara al-karamah. Naam. Mereka menetapkan karamah sebatas yang sesuai, naam, dengan Alkitab dan As-Sunnah. Namun mereka tidak berlaku hulu kepada orang yang mendapatkan karamah, dan mereka tidak menjadikannya untuk bergantung dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pembahasan seputar karamat al-awliya. Fa naktafi bihadal miqdar. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.